Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita memasuki kitab yang baru setelah menyelesaikan Kitabul Hayr, yang merupakan kitab yang ke-6 dari Sahih Bukhari. Setelahnya beliau memberikan judul kitab dengan kitab At-Tayammum. Dan di awal pembahasan kitab At-Tayammum, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan potongan ayat yang merupakan ayat yang turun dan menjadi sebab disyariatkannya tayammum pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat di surah Al-Maidah. Imam Bukhari berkata, wa qaulullah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Setelah di ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana tata cara berwudu, yang mana berwudu diwajibkan bagi setiap orang yang hendak melakukan salat. Allah menyebutkan setelahnya, wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian dalam keadaan junub maka hendaklah kalian bersuci. Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan seandainya kalian dalam keadaan sakit atau berada di keadaan safar, atau kalian keluar dari gha'it, buang air, baik buang air besar ataupun buang air kecil, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma, kemudian kalian tidak mendapat air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan sa'id, dengan debu tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, kemudian usaplah wajah dan tangan kalian dengan thayyib, dengan sa'id thayyib tersebut. Dan Al-Imam Bukhari menyebutkan ayat ini di antara faedahnya sebagai isyarah bahwasanya ayat di surat Al-Maidah ini yang merupakan ayat yang turun di kisah sebab nuzul ayat At-Tayammum. Karena ayat At-Tayammum ada dua, ada yang di surat An-Nisa dan ada yang di surat Al-Maidah. Dan para ulama berselisih pendapat tentang ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebab nuzulnya kisah hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi menghentikan pasukannya dalam rangka mencari kalung tersebut sampai bermalam, dan mereka singgah di tempat yang bukan atau tidak terdapat di tempat tersebut air, dan mereka tidak membawa perbekalan air. Ketika datang waktu salat maka turun ayat tayammum tersebut. Ayat yang mana? Apakah yang di An-Nisa atau di Al-Maidah? Dan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwasanya ayat tersebut adalah ayat di surah Al-Maidah. Dan telah datang dari sebagian riwayat dengan lafaz fanazalat. Fanazalat ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, maka sudah dipastikan bahwasanya ayat sebuah ayat Al-Maidah, bukan ayat An-Nisa. Kita akan baca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sebab disyariatkannya tayammum dan sebab nuzul ayat at-tayammum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahu ta'ala bab haddatsana Abdullah ibn Yusuf at-Tirmizi qala akhbarana Malik an Abdurrahman ibn Qasim an Abi al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس معهما فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس معهما فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, di suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar beliau. Dan safar beliau telah menjadi atau diangkat menjadi rasul dan hijrah ke Madinah, imma safar untuk umrah wal hajj wa imma safar untuk al-ghazw fi sabilillah, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bukan aksar safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan safar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini pun zahirnya bersama pasukan sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Aisyah, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian sahabat beliau. Kemudian ketika kami tiba di tempat yang namanya Baida atau Datul Jaish, inqata 'iqdun li, kalung yang aku pakai putus sehingga hilang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui bahwasanya kalung yang dipakai Aisyah putus, aqama al-timasi, mereka beliau berhenti untuk mencari kalung tersebut. Dan disebutkan oleh kita lalui bahwasanya kalung tersebut Aisyah pinjam dari saudari beliau, Asma radhiyallahu ta'ala anha. Wa qama an-nas ma'ah, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti maka para sahabat pun berhenti. Wa laysa 'ala ma, dan qadarullah, Nabi dan para sahabatnya berhenti di tempat yang tidak ada mata air, tidak ada tempat untuk mengambil air tempat tersebut. Maka orang-orang datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan berkata, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau lihat apa yang dilakukan oleh Aisyah? Mereka datang kepada Abu Bakar karena Aisyah putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang kepada ayahnya. Katanya, Aisyah telah menghentikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan mereka berhenti di tempat yang tidak ada air. Walaysa ma'huma, dan para sahabat tidak membawa perbekalan air yang cukup yang bisa digunakan untuk berwudu, terkadang datang waktu sholat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika mendapat pengaduan di sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang ke tempat putrinya, ke tempat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ketika datang, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu meletakkan kepalanya di pahaku, qadnama, di pangkuan Aisyah, dan dalam keadaan tidur. Maka Abu Bakar datang kepada Aisyah dan berkata, "Wahai Aisyah, kamu telah menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di tempat yang tidak ada air dan wali samahuma, mereka tidak membawa perbekalan air." Maka Abu Bakar menyalahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah, maka pada saat itu Abu Bakar, itu ayah Aisyah, atabaha, itu menegur dan mencela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa qala masyaallah an yaqul, dan mengatakan perkataan masyaallah an yaqul, wajah yat'anu biyadihi, dan beliau menunjukkan tangannya di qasirati, di pusarku. Itu Abu Bakar marah kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena telah menyebabkan Nabi dan para sahabatnya berhenti dari perjalanannya dan berhenti di tempat yang tidak ada air, dan para sahabat tidak membawa perbekalan air yang cukup untuk berwudu. Kata Aisyah, dan tidaklah menghalangi untuk bergerak. Menanya Aisyah ketika dimarahi oleh ayah beliau Abu Bakar, beliau terdiam. Tidaklah menghalangi untuk bergerak ketika Nabi tersebut, kecuali dikarenakan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pangkuanku. Nabi SAW tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian setelah itu Nabi SAW tatkala datang waktu subuh, beliau bangun ala ghairi ma, dan ketika bangun tidak ada air yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabatnya untuk berwudu, melaksanakan sholat subuh di waktu itu. Maka turunlah ayat at-tayammum, ayat di surah Al-Ma'idah yang tadi kita baca. Fatayammamu, maka para sahabat bertayamum. Sejak itu disyaratkan tayamum. Maka setelah turun ayat tayamum, salah seorang sahabat dari kalangan Ansar dan tokoh Ansar, Usaid bin Hudair, berkata kepada Abu Bakar, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin? Bukanlah hal ini merupakan awal keberkahan untuk kalian, wahai ala Abu Bakar, wahai keluarga Abu Bakar." Maknanya banyak keluarga Abu Bakar membawa keberkahan untuk kaum muslimin. Di antaranya disyariatkan tayamum tatkala tidak melawan air. Qalat bin Aisyah menyebutkan kisah yang pertama disebutkan tentang kehilangan kalungnya. Faba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alayhi. Ketika kami, katanya, membangunkan onta, memberdirikan onta yang tidak sedang duduk dari tempatnya, fa'asobna al-iqda tahta. Ternyata, katanya, kita dapatkan kalung Aisyah berada di bawah onta tersebut. Itu kalungnya ditemukan. Kalung ditemukan di tempat duduknya onta yang beliau tunggangi. Ini kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di kisah ini kita bisa faedah tentang sebab nuzul ayat tayammum. Sebab nuzul ayat tayammum adalah kisah hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di perjalanan bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika hilangnya Nabi dan para sahabatnya singgah di tempat yang namanya Baida, kemudian mereka mencarikan tersebut dan mereka singgah di tempat tersebut, dan tempat tersebut tidak ada tempat air, tidak ada mata air, dan juga mereka tidak membawa perbekalan air yang cukup. Ketika datang waktu subuh, mereka merasa kesulitan mendapatkan air dan tidak mendapatkan air, maka turun ayat tayammum. Dan ini al-faraj minallahi azza wa jal, menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberikan jalan keluar kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan juga fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan juga bisa kita ambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan tarbiyah al-aulad, memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ini perkara yang wajib dilakukan oleh seorang orang tua, seorang wali. Sampai sekalipun mungkin anaknya telah berumah tangga, kalau membutuhkan nasihat dari orang tuanya, maka orang tua menyampaikan nasihat kepada putranya. Dan kita dapatkan asal-asal sahabat Nabi SAW, baik Abu Bakar ataupun Umar ataupun sahabat yang lainnya, mereka sangat perhatikan keadaan anak-anaknya sampai setelah mereka pun telah berumah tangga. Sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat apa yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka beliau langsung datang kepada Aisyah dan menegur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di sini pun kita bisa melihat bagaimana adab seorang anak ketika dinasihati oleh orang tuanya. Kita lihat Aisyah ketika dimarahi oleh ayahnya, maka beliau diam, mendengarkan, tidak menjawab dan tidak melawan kepada orang tuanya. Ini pun adab yang hendaknya kita ketahui dan kita amalkan dan kita tanam kepada putra-putri kita. Seorang putra ketika sedang dinasihati orang tuanya, dengarkan, diam, diam dan tidak perlu melawan, bahkan tidak boleh melawan kedua orang tuanya. Sekali lagi nasihat untuk para abna, anak-anak ketika menghadapi orang tuanya, dengarkan perkataan orang tuanya dan jangan sampai keluar ucapan atau perbuatan yang menyakitinya, menyakiti kedua orang tua kita. Wala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Janganlah mengatakan uff atau menghardiknya dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia, terlebih kepada kedua orang tua tatkala mereka memberikan nasihat kepada kita. Wajib bagi kita untuk mendengar dan perhatikan nasihat tersebut. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan yang terakhir kita telah mengambil hadis Abu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang isinya tentang keutamaan para sahabat Ansar radhiyallahu taala anhum. Nabi mengatakan, Nabi Ibn Ansar, ahadun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak mungkin seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir membenci para sahabat Ansar. Dan di sahih yang sudah kita ketahui, Nabi mengatakan, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghidhuhum illa munafiq. Man ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah. Sahabat Ansar tidaklah mencintai mereka kecuali orang-orang mukmin dan tidak membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Barang siapa mencintai Ansar maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa membenci Ansar maka Allah Subhanahu wa taala membencinya. Wajib bagi kita semuanya untuk mencintai para sahabat radhiyallahu anhum secara umum dan termasuk para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Kemudian di hadis berikutnya beliau menyebutkan hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran an Sa'd bin Ubaid an Ibn Buraidah an Abi قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قال لما قدمنا كيف رأيتم صحابة صاحبكم قال فإما شكوت أو شك غيري أو شكه غيري قال فعرفت فرفعت رأسي وكنت رجلا مكبابا قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد همر وجهه قال ويقول من كنت وليا فعلي وليا قال الشيخ هذا حديث صحيح وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش به وقد أخرجه النسائي في الخصائص فقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش به وأخرج ابن أبي شيبة منه المرفوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش به وأخرجه البزار كما في كشف الأسرار وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن دكين ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال غزوت مع علي رضي الله عنه اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصت فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولى فعلي مولى قال الشيخ هذا حديث صحيح الحديث أخرج ابن أبي شيبة فقال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي غنية عن الحكم به وأخرجه النسائي في الخصائص فقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الملك ابن أبي غنية به وقال أيضا أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الملك ابن أبي غنية به وأخرجه البزار كان في كشف الأسرار وقال أقبه لا نعلم أسند ابن عباس عن بريدة إلى هذا. Perhatikan dari Buraidah radhiyallahu ta'ala beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kami pada sebuah pasukan di mana pasukannya dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ketika kami kembali dari tugas tersebut Nabi bertanya kepada para sahabat yang beliau utus, "Kaifa ra'aytum sahabata sahibikum?" Bagaimana kalian dapatkan persahabatan teman kalian, pemimpin kalian, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kalian dapatkan pemimpin kalian, Ali bin Abi Thalib? Maka Buraidah berkata, imma aku mengadu kepada Nabi Sallam atau ada salah seorang selainku yang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Maka kata Buraidah, aku mengangkat kepalaku untuk melihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kuntu rajulan mikbaba, yang mana biasanya, atau wa kuntu rajulan mikbaba, aku adalah seorang yang biasa menundukkan kepala. Ketika aku mengarahkan pandangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qad mabba wajhu, wajahnya telah merah. Itu marah ketika ada yang melaporkan Ali bin Abi Thalib atau menceritakan sesuatu dari kekurangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau berkata, man kuntu waliya fa aliyun waliyuh, barang siapa yang menjadikan aku sebagai walinya, maka Ali wali untuknya. Maksudnya seperti hadis yang telah kita lalui, Ali minni wa ana minhu, Ali adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Kalau ada orang yang menyakiti Ali, maka telah menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi SAW marah ketika ada orang yang melaporkan kepada beliau tentang kekurangan Ali bin Abi Thalib. Dan di hadis atau sanad setelahnya lebih jelas lagi, Buraidah mengatakan, aku pernah bersama Ali bin Abi Thalib, diutus Nabi SAW ke negeri Yaman. Kemudian kata Buraidah, dan aku melihat dari Ali bin Abi Thalib ketika masa tugasnya jafwah, sikap yang kasar atau keras terhadap beliau, terhadap Buraidah, terhadap pasukannya. Maka ketika kami kembali menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sebutkan tentang keadaan Ali bin Abi Thalib yang aku dapatkan, fatana kostu, dan aku sebutkan kekurangan Ali bin Abi Thalib. Karena beliau itu Buraidah melihat perkara yang tidak ia sukai dari Ali bin Abi Thalib, maka beliau sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku sampaikan, maka aku melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berubah, wajahnya menjadi merah, karena Nabi Sallam berwajah atau berkulit putih. Orang yang berkulit putih kalau marah sangat terlihat sekali dari perubahan wajahnya. Maka Nabi berkata, ya Buraidah, wahai Buraidah, alastu aula bil mu'minin min anfusihim, bukankah aku harus didahulukan oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri? Maka menjawab, iya wahai Rasulullah, wajib bagi kaum mukminin untuk mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas diri mereka. Kemudian Nabi berkata, man kuntu maula faliun maula, barang siapa menjadikan Ali sebagai, barang siapa menjadikan diriku sebagai walinya, barang siapa yang menjadi aku sebagai walinya, maka Ali adalah walinya. Itulah keutamaan yang sangat besar dari, atau keutamaan yang sangat besar bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di hadis yang sama dengan hadis yang tadi kita sebutkan dari keutamaan Ansar, dan hadisnya juga di Sahih, Nabi mengatakan di Sahih Muslim tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, la yuhibbu illa mu'min wa la yubghidhu illa munafiq. Ali bin Abi Thalib tidaklah mencintainya kecuali seorang mukmin, dan tidaklah membencinya kecuali seorang munafik. Wajib bagi kita kaum mukminin untuk mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara keseluruhan, terlebih lagi sahabat-sahabat yang dinaskah langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai. Datanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, juga para sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.